السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita alaihi salatu wassalam, beserta pada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Riyadhus Shalihin, kitab yang diterima oleh umat dan dikaji di berbagai macam tempat, masjid, surau, sekolah, pondok dan lain-lain, yang menunjukkan bagaimana ilmu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab ini diterima oleh umat. Dan ini semoga menjadi awal dari kenikmatan-kenikmatan ukhrawi yang akan beliau terima insyaallah taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang orang yang beramal soleh lalu dipuji, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tilka ajilu busyral mu'min, itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan untuk seorang mukmin sebelum Allah akan ganjar dengan surganya. Oleh karena itu, semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan seluruh ulama kita, dan semoga Allah merahmati orang-orang yang beriman dan umat muslim dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kemarin kita sudah membahas hadis Abu Hurairah tentang bagaimana seorang istri harus memenuhi undangan dari suaminya, dan bagaimana ia terancam dilaknat oleh malaikat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai suaminya ridha. Dan kita pun juga telah membahas bahwa ini untuk, atau ini jika tidak ada alasan syar'i atau halangan syar'i dari pihak istri, atau ini jika suami menunaikan hak istri. Adapun jika suami tidak menunaikan hak istri, maka sebagian ulama mengatakan istri tidak akan terancam dengan ancaman di atas. Hadirin Allah muliakan, kita buka sesi tanya jawab tentang tiga riwayat di atas atau hal-hal yang berkaitan dengannya. Karena sudah beberapa pertemuan kita tidak ada sesi tanya jawab, dan semoga Allah memberikan taufik dalam sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan umat muslim selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, pertengahan tahun 2017 suami saya meninggal. Sehari sebelum meninggal baru pulang dari rawat inap karena penyakit kanker stadium terakhir dan bertepatan dengan hari pertama bulan Ramadan. Sore sehabis asar almarhum suami mengajak saya untuk ke tempat tidur karena bulan Ramadan dan saya sedang berpuasa. Dan saya juga khawatir kondisi almarhum suami saya tidak memungkinkan karena sakitnya. Ditambah karena saya fakir ilmu, memikirkan bagaimana jika suami saya meninggal dalam keadaan belum mandi janabah. Dan keesokan harinya subuh suami saya meninggalkan saya dan anak-anak. Jadi subuhnya suaminya wafat rahimahullah. Apa yang harus saya lakukan untuk menghapus rasa berdosa saya terhadap almarhum suami saya? Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, dalam kondisi seperti ini, di bulan Ramadan dan kita sedang berpuasa, maka kita tidak boleh membatalkan puasa kita karena alasan di atas. Karena kita sedang berpuasa. Namun jarak antara kondisi itu dengan wafatnya beliau itu kan masih cukup banyak waktu dari asar sampai subuh. Dan itu bisa diatur dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa memenuhi hak beliau ba'da maghrib. Makanya ada faktor ketidaktahuan, tidak punya ilmu dan ketakutan jika beliau wafat sebelum mandi janabah atau beliau wafat dalam kondisi junub. Padahal ada sahabat yang wafat demikian dan dimandikan oleh malaikat. Jadi itu bukan kendala atau itu bukan penghalang. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini, yang harus dilakukan oleh istri adalah beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada maksud untuk melukai perasaan suami atau membuat suami marah atau membuat suami kesal. Tapi ini tentang menjaga kondisi suami dan yang terutama karena kebodohan atau karena ketidaktahuan. Jadi karena hukum asalnya, saya gak mengatakan ini kasus ini, tapi hukum asalnya ini mengarah ke dosa besar, jadi perlu tobat-tobat dan nasuha. Lalu yang kedua, berikan yang terbaik untuk suami kita setelah beliau wafat. Dan itu bisa dari sisi anak-anak. Karena dengan kita menjaga anak-anak, mendidik anak-anak, anak-anak kita dan beliau, maka insyaallah anak yang saleh akan memberikan dampak besar bagi ayahnya di alam kubur dan di alam akhirat nantinya. Jadi itu dijaga sebagai bentuk khidmat kita kepada suami yang telah wafat. Lalu yang berikutnya, jalankan juga nasihat dan prinsip suami yang benar. Karena dengan istri menjalankan prinsip-prinsip kebaikan-kebaikan iman dan amal soleh yang diajarkan oleh suami semasa beliau hidup, yang diarahkan, yang diingatkan, yang dinasihati, bahkan itu menjadi visi misi keluarga, maka insya Allah suami tetap mendapatkan pahalanya. Jadi lakukan hal-hal tersebut, wallahu ta'ala bisawab. Kita lanjutkan, dan semoga suami kita husnul khatimah dan di akhirat nanti ia ridho dengan kita. Poin pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi Imam Nawawi, ustaz, keluarga serta kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, izin bertanya, ketika istri kelelahan yang sehingga itu menjadi alasan syar'i untuk menolak ajakan suami, namun bagaimana jika kondisinya itu terjadi berhari-hari demikian karena weekdays istri berkegiatan sampai malam sehingga sering lelah di malam hari, dan apakah kegiatan istri perlu ditata ulang agar tidak setiap weekdays selalu kelelahan? Terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khairan. Iya. Hadirin Allah muliakan, yang dimaksud oleh kelelahan atau yang dimaksud dengan kelelahan yang dijelaskan sebagian ahli ilmu itu bukan kegiatan harian yang sebenarnya bisa dikondisikan, tapi itu kondisi drop karena pada saat itu mungkin ada hal-hal yang memang harus diperjuangkan gitu loh. Misalnya anak opname atau masuk ICU, atau orang tua harus operasi, jadi fokus benar-benar ke sana, nggak tidur dan benar-benar nggak kuat gitu loh, nggak kuat karena drop. Adapun kalau karena aktivitas sehari-hari, maka ini watak lain, hadirin. Ini tentang masalah prioritas, apa yang diprioritaskan oleh rumah tangga itu dalam menjalani kehidupan, apa yang diprioritaskan oleh istri dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Ini yang perlu kita dudukkan. Makanya kan hadirin Allah muliakan, di dalam tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat alat komunikasi tidak seperti sekarang, itu untuk memaksimalkan hal ini, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai meminta kita untuk tidak datang atau tidak pulang dari safar tanpa berita, tanpa pemberitahuan sebelumnya, itu di malam hari. Jadi dulu pulang dari bepergian dan tiba di rumah di malam hari itu tidak direkomendasikan. Bahkan dalam riwayat beliau menunda sampai esok pagi baru masuk ke kota Madinah. Kenapa demikian? Karena di waktu dulu dalam kondisi istri tidak tahu, tidak mengerti bahwa suaminya akan pulang di waktu malam, itu akan membuat ketika suami pulang istri enggak siap. Secara penampilan, secara kondisi, secara energi, secara kekuatan dan seterusnya. Maka agar ini hal-hal ini tidak terjadi, lebih baik ditunda besok paginya, sehingga suami datang dalam, ke rumah dalam kondisi istri prima dan maksimal. Itu sampai demikian, karena dulu kan gak ada WA, gak ada SMS, gak bisa telepon, gak bisa segala macam, gak bisa kirim kabar. Jadi hal ini sangat diprioritaskan, itu poinnya. Dan kalau ini jadi pola kehidupan, ini jadi masalah besar. Dan ini akan membuka pintu ketidakharmonisan, lalu nanti pintu perselingkuhan, dan seterusnya. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, yang perlu dirubah adalah kegiatan. Dan apa yang kita prioritaskan dalam hidup. Dan bagi wanita yang sudah berkeluarga atau berumah tangga, yang kita prioritaskan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Lalu hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu hak suami. Lalu hak suami. Dan seringkali ini terjadi karena hal-hal yang bukan urgen, atau hal yang prioritasnya di bawah. Dan begitu kita tidak prioritaskan hal ini, ya jangan salahkan siapapun ketika kita tidak diprioritaskan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Balasan tidak memprioritaskan, tidak diprioritaskan. Dan kalau itu terjadi, akan banyak masalah dalam rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada Imam Nawawi, seluruh ulama, kepada Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, apakah dosa untuk sang istri apakah dosa untuk sang istri didapat hanya ketika suami marah saja, atau sang istri telah tetap mendapatkan dosa walaupun ketika istri menolak, lalu sang suami tidak marah melainkan memahaminya. Namun dalam kondisi istri menolak bukan karena hal syar'i. Terima kasih atas jawaban dan waktu yang diberikan, jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, kita tahu bahwa secara umum kesalahan yang berkaitan dengan hak orang, kalau orang itu memaafkan, maka pada dasarnya kita terbebas dari ancaman di kotak tersebut. Makanya syarat tobat kalau berkaitan dengan orang lain adalah meminta maaf. Kalau orang itu maafkan, maka secara umum kasus berakhir. Dan begitu seterusnya kan, bahkan sampai ke pengadilan, sampai masalah-masalah yang besar, kalau waliuddam memaafkan, ya sudah. Kalau waliuddam itu memaafkan, atau keluarga korban, jika itu berkaitan dengan mereka, maka diselesaikan. Hanya saja hadirin sekalian, bisa jadi kita terkena dosa dari sisi lain. Jadi bukan dari kotak ini. Atau kotak ini dimaafkan selesai masalah. Tapi bisa jadi kita kena dosa dari sisi lain, yaitu meremehkan hak Allah atau meremehkan tuntunan Rasulullah SAW. Tidak mentakzim, tidak mengagungkan dan memuliakan dalil. Lalu dari sisi sifat zalim dalam diri kita, cuman dalam kasus ini kita dalam tanda kutip beruntung aja atau tertolong bahwa kita berhadapan dengan orang baik. Tapi dari substansi, zalim kan tetap zalim, hadirin. Dan Allah mengatakan, "Inni haramtu dhulma 'ala nafsi fala tadhlamu." Aku haramkan kezaliman atas diriku, maka kalian jangan saling menzalimi. Maka kan sebatas menzalimi pihak lain, kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu urusannya kita dengan Allah, bukan urusan kita dengan pihak tersebut. Karena Allah melarang kita, lalu kita langgar. Allah kata jangan saling menzalimi, lalu kita zalimi. Lalu Allah juga berfirman dalam surat Yusuf 23, innahu la yuflihu dhalimun. Dan orang-orang zalim itu pada dasarnya tidak akan beruntung. Tidak akan beruntung. Tidak akan beruntung. Jadi ketika dia menolak suaminya tanpa alasan syar'i, dia zalim. Ketika suami memaafkan, itu keutamaan suaminya, kebaikan suaminya. Dan dia tidak, semoga dia tidak kena dosa di kotak itu. Tapi bukankah ada sisi lain? Bukankah ada sisi lain? Dan itu kan kasus banyak, hadirin. Kasus itu banyak. Ada orang mukul temannya karena dia hasad. Pas dipukul, temannya memaafkan, udah gak usah diperpanjang, clear masalah. Ya udah, kasus ditutup, dia gak dihukum yang sama. Tapi apakah penyakit hasadnya otomatis selesai? Enggak. Kotak hasad masih panjang sampai dia selesaikan hasadnya. Jadi seringkali dalam sebuah kasus itu bukan hanya satu kotak yang perlu kita lihat, tapi beberapa kotak. Dan ingat, Allah tidak akan memberikan keberuntungan bagi orang-orang zalim, hidupnya bermasalah. Apalagi kalau yang dizalimi suaminya sendiri. Menzalimi suami kan fatal, hadirin. Sebagaimana menzalimi istri fatal. Dan secara umum menzalimi orang-orang terdekat kita itu fatal. Sebagaimana menzalimi itu fatal. Menzalimi orang tua jauh lebih fatal dibanding menzalimi pihak lain. Karena menzalimi pihak yang terdekat dan yang paling banyak jasanya kepada kita, itu PR-nya banyak. Terus kotak bersyukur. Oke, apa dalam substansi tidak memberikan hak suami, suami maafkan, tidak ada hukuman. Tapi dalam sisi syukur, berarti kan gak ada rasa syukur dalam diri istri tersebut. Dan Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur aku akan tambah nikmatku, dan kalau kalian kufur nikmat enggak bersyukur azabku sangat pedih. Dan itu bisa terlihat dalam kehidupan real. Coba lihat kehidupan suami atau istri yang menzalimi pasangannya, dan pasangannya itu spesial sehingga pasangannya memaafkan, lalu gak memperkalakan, berusaha mengerti. Memangnya, coba kita lihat, emangnya pengertian dari pasangannya, pengertian dari suaminya atau istrinya, kata maaf dari suami atau istrinya, emangnya cukup membuat pelakunya itu bahagia? Enggak. Hidupnya tetap gak bahagia. Karena ada banyak pintu kesalahan yang dia masuki ketika dia melakukan sebuah hal seringkali. Bukan hanya sebatas oh udah dimaafin selesai. Makanya itu nasihat para ulama kan, ketika kita berinteraksi dengan orang zalim, salah satu nasihat ulama kan udah maafkan saja. Kenapa? Karena kalaupun misalnya kita disakiti, ya kita disakiti itu hanya ketika berinteraksi sama dia, dan secara umum itu cuma sebentar. Nggak semua kasus ya, ini misalnya cuma sebentar. Adapun dia dengan karakter seperti itu, maka dia akan zulimi banyak pihak. Dan orang zulim itu gak akan bahagia hidupnya. Jadi makanya kata Ibnul Qayyim dan para ulama lain, harus ada rasa iba kan ke orang zulim. Jadi maksudnya saya, kalau kita ketemu orang, orangnya ketus banget dan kita gak nyaman, tapi kita ketemu dia cuma 5 menit. Ketus memang kita diketusin, tapi cuma 5 menit aja. Dan kita ketemu dia dalam bulan ini cuma sekali juga. Maka kita mendapatkan sikap ketus itu cuma 5 menit dalam 30 hari. Selebihnya, selebihnya kita berinteraksi dengan orang yang baik, yang halus, yang lembut dan seterusnya. Ada cuma 5 menit aja. Masa Anda gak bisa maafin sih cuma 5 menit doang dari 30 hari Anda? Sedangkan dia dengan karakter ketusnya, maka dia akan isi 30 kali 24 jam atau 29 kali 24 jam dengan ketus. Emang enak hidup kayak begitu? Enggak. Kalau seorang istri gak peduli dengan kebutuhan suami atau gak peduli dengan hak suami, padahal suami yang memberikan nafkah, suami yang pemimpin, suami yang lindungin segala macam, apa iya dia peduli dengan pihak lain yang jasanya gak sebanyak suaminya? Dan kalau dia udah punya karakter gak peduli, apa iya bahagia? Gak mungkin bahagia. Orang egois gak akan bahagia, hadirin. Orang egois gak akan bahagia. Itu terbukti. Jadi jangan berpikir aman dong. Ya mungkin aman dari satu sisi, tapi hidup tuh banyak sisi. Hidup itu banyak sisi. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Imam Nawawi, Ibnul Qayyim, para ulama kita, memberkahi Pak Ustadz, keluarga, tim, umat muslim seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Afan, Pak Ustadz izin bertanya. Saya belum menikah, tetapi setelah mendengar kajian ini saya jadi takut kalau saya sedang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan adalah bagaimana ciri-ciri orang yang sedang dimurkai oleh Allah? Kemudian bagaimana caranya orang agar tidak dimurkai oleh Allah tanpa merasa putus asa dalam taubat? Mohon nasihatnya Pak Ustaz. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Yang pertama, bahwa orang yang sedang dimurkai oleh Allah, hidupnya gak akan tenang, hatinya gak akan bahagia. Dan itu inti dari kehidupan. Kehidupan adalah kehidupan ruh, kehidupan adalah kehidupan jiwa, kehidupan adalah kehidupan hati. Fa'anta bin nafsi la bil jismi insanu, kata para ulama. Anda itu jadi manusia dengan jiwa dan hati Anda, bukan sebatas dengan fisik Anda. Dan orang yang dimurkai oleh Allah, hatinya gak akan tenang, hatinya gak akan bahagia. Walaupun dia banyak uang, dia banyak fasilitas dunia, dia kaya, dia terkenal, dia dielu-elukan, gak akan tenang kalau dia dimurkai oleh Allah. Ya simpel aja lah. Emangnya apa suasana kelas jadi enak ya ketika guru itu di kelas marah gitu loh, dan murka? Gak enak suasana. Emang suasana kantor jadi masih nyaman ketika bos kita hari ini di kantor marah-marah? Gak enak suasana. Walaupun kantor kita di bilangan elit Jakarta, terus harga tanahnya mahal, terus furnishnya mewah, tapi kalau bos kita marah dari pagi sampai sore, gak enak tuh hari. Bahkan kita pengen keluar aja. Udah bisa keluar belum ya? Gue sumpek nih di kantor. Terus nanti pas keluar nongkrongnya di warteg depan kantor, yang panas, gerah, gak ada AC-nya, segala macam gitu loh. Dan menunya kalah dengan pantry kita. Karena apa, kantor kita mewah, pantry itu selalu ada makanan gitu loh. Udah, kita mau ngumpul kita warteg depan. Udah. Modal apa, kursi kayu panjang, kaki diangkat satu, lalu teh panas, teh dingin ya kalau warteg, teh panas siang-siang. Es teh manis panas gitu. Saking bingung ya karena dimarahin bos terus. Es teh manis panas satu bang ya. Terus udah mesen deh. Udah bisa ketawa tuh di warteg. Ada pun di kantor udah suasana gak enak. Itu bos yang marah. Kalau gimana kalau oleh murka bisa itu bahagia? Gak mungkin bisa. Makanya cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hidup tuh cari ridho Allah. Bukan pakai logika kita. Lalu yang berikutnya, karena penanya menyampaikan bahwa beliau belum menikah. Terus kalau dengar kayak gini, jangan trauma untuk menikah. Wong menikah aja belum. Jangan trauma. Menikah enggak seseram itu kok, gitu loh. Menikah enggak seseram itu. Cuman menakutkan aja, sama aja. Enggak, menikah enggak mudah, tapi enggak seseram itu. Kalau kita bertakwa sama Allah, kalau kita jujur ya sama Allah, lalu bertakwa, dan kita memilih yang jujur, sehingga kita mendapatkan pasangan yang memang kita butuhkan. Yang kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh jiwa kita, bukan fisik kita. Yang dibutuhkan oleh roh kita. Yang dibutuhkan oleh hati kita. Bukan karena omongan orang, bukan karena opini orang, bukan karena ini, bukan karena itu, bukan karena status segala macam, tapi pasangan yang dibutuhkan oleh jiwa kita, pasangan yang dibutuhkan oleh hati kita, maka insya Allah kita akan bahagia. Allah Ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. وصلى الله على سيدنا محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع سبحانك اللهم لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته